dan pejamkan matamu di dadaku. Ku tahu dirimu masih sendiri, biarkanlah aku di sisimu. Sepanjang jalan yang sepi, sepanjang malam yang sunyi, di sana aku menunggu kehadiranmu sayang. Hidup bagai tak berarti tanpa engkau di sisiku. Tanganku ini kasihku, dan pejamkan matamu di dadaku. Ku tahu dirimu masih sendiri, biarkanlah aku di sisimu. Di sana.